السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الشباب، saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah dalam memahami fikih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah fikih itu masalah amalan, berbeda dengan masalah akidah. Ya, Islam, syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua hal. Yang pertama, al-aqidah. Islam membahas masalah keyakinan, masalah hati. Yang kedua, Islam membahas masalah amalan, amal perbuatan. Ini cakupan Islam. Jadi Islam datang, yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu dua hal. Satu, berisi masalah pokok keyakinan. Yang kedua, membahas masalah amalan, perbuatan. Dari sini kita ambil faedah, termasuk kesempurnaan Islam membahas dua hal ini. Ya. Jadi akidah, keyakinan, urusan hati, Islam juga membahas. Harus benar. Jadi keyakinan harus apa? Benar. Dan juga terbuktikan dengan amalan. Itulah Islam. Jadi gak bisa dikatakan Islam itu cukup di hati. Itu keliru. Atau iman itu di hati. Itu pun juga keliru. Harus terlengkapi dengan yang kedua, yaitu amal itu benar. Itulah Islam. Nah, adapun masalah akidah, ini secara jelas dan gamblang dijelaskan oleh Nabi. Berikut juga masalah fikih pun juga sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesempurnaan Islam. Ya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah fikih ini masalah panjang. Bahkan berkembang, berbeda dengan masalah akidah. Masalah yang sudah paket jadi. Ya, sudah jadi, tinggal membuka. Adapun masalah fikih, Ini masalah yang panjang sampai nanti tegaknya yaumul qiyamah. Bisa berkembang. Pada zaman Nabi belum ada ini. Tapi zaman sekian ada. Tapi apakah Islam tidak membahasnya? Kita katakan apa? Membahas dengan satu ikatan-ikatan atau kaidah-kaidah atau patokan-patokan. Sehingga Islam itu jelas. Walaupun toh tidak ada pada zaman Nabi perkara ini, itu pun secara dalil mencakup, terliput juga. Itulah indahnya apa? Islam. Paham di sini? Satu contoh pun misalkan masalah bayi tabung. Masalah bayi tabung. Sekarang kan ada teknologi semakin canggih. Serba bisa sekarang ya. Itu pun Islam sudah membahas. Apa sih hukumnya bayi tabung? Apa sih terjadi ini-ini? Terjadi demikian-demikian? Itu Islam sudah menjelaskan. Jelas ini ya? Baik. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua hal tadi, baik masalah akidah ataupun masalah amalan, perbuatan hamba, dan itu sudah dijelaskan oleh Islam, yang harus kita pahami seluruhnya, marji, sumber pengambilan, benar dan tidak benarnya. Ini yang sering saya ingatkan. Ya. Jadi akidah itu bisa benar, amalan seseorang itu bisa benar, tergantung dengan sumber pokok pengambilannya. Ini patokannya mas ya. Karena kalau kita pilih keyakinan kaum muslimin sama atau banyak yang berbeda? Banyak berbeda, jelas. Ya dah, padahal sama-sama KTP-nya Islam, tapi keyakinannya banyak yang berbeda. Itu banyak. Tidak cukup akidah, masalah amalan pun juga berbeda. Padahal nabinya berapa? Satu. Amalan kok bisa berbeda? Ya. Kita katakan ukuran itu benar sebagai tolak ukurnya ya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tolak ukurnya. Jadi segala macam perselisihan, baik itu masalah akidah, masalah akhlak, masalah pengamalan yang seterusnya, benar dan salahnya, tolak ukurnya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang sahih dengan pemahaman siapa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tolak ukurnya. Jadi tolak ukurnya bukan saya ini sekedar corongnya. Tapi corongnya jangan besar-besar, malu lah. Corong kecil-kecilan saja, sekedar menyampaikan. Ya. Jadi ketika ada perselisihan, kok itu bersumber dari Al-Quran? Ya patokannya. Ada hadisnya juga. Nah menafsirkan ayat ini itu dengan penafsiran sahabat Nabi. Itu berarti di atas kebenaran. Itu aja mudah. Prinsipnya itu aja. Paham ini ya? Baik itu masalah akidah atau masalah amalan ya mas ya? Masalah amalan, jangan kita katakan itu kan masalah lapang dada. Masalah kulit, ini jangan. Jangan dulu. Masalah, misalkan masalah jenggot. Jenggot itu masalah inti, masalah kulit. Apa mas? Jenggot. Jenggot masalah inti atau masalah kulit? Ya, tumbuhnya di kulit, ya kulit lah mas. Itu masalah inti. Inti juga. Kenapa? Seluruh syariat Islam, baik masalah keyakinan atau masalah perbuatan, itu penting. Terpenting, penting, penting, seluruhnya apa? Penting. Gak ada namanya kulit. Ya, gak ada istilah kulit. Karena kalau misalkan, jenggot itu sunnah Nabi. Kok ada seseorang, dalilnya sudah jelas. Ini tidak sunnah. Padahal dalilnya sudah jelas. Tahu ilmunya. Dia ingkari salah satu sunnah Nabi. Apa sih hukumnya? Apa hukumnya? Islam atau bukan Islam ini? Bukan Islam. Saya bukan mengkafirkan ya mas ya. Bukan. Bukan. Urusan mengkafirkan itu urusan berat. Tapi waspadalah. Waspadalah. Hati-hati. Mengingkari salah satu sunnah Nabi, tahu ilmunya tapi dia sengaja mengingkari, ini hati-hati, salah satu penyebab seorang keluar daripada Islam. Jadi hati-hati, Islam itu wajib dihormati. Berbeda halnya dengan orang, oh enggak jenggotan aja. Tapi sunnah, ya sunnah. Tapi kok agak kurang isis misalkan gitu. Ini maksiat dosa. Paham ini? Berbeda halnya dengan orang yang mengingkari. Jadi walaupun toh itu masalah fikih, masalah amalan, tetap sumbernya sama. Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat Nabi. Bahkan inti perbedaan itu dengan pemahaman. Iya teman? Satu ayat saja banyak penafsirnya. Perpecahan semakin banyak. Tapi kalau kita cakup, kita katakan satu pemahaman sesuai. Selesai. Enggak terjadi perselisihan. Ya. Kan banyak ini sudah ini Pak Guru A, Pak Guru B, Pak Guru Z sampai an misalkan gitu. Satu ayat saja sudah gerimetnya sampai luar biasa. Juga begitu banyak perpecahan partai begitu banyak, padahal juga logonya Islam. Malah mengatakan itu rahmat. Rahmat, perpecahan itu rahmat. Berarti persatuan, apa? Laknat. Subhanallah, udah sampai tabur-gabur aja dah. Jangan yang demikian. Bersatu di atas Al-Quran dan sunnah dengan penafsiran sahabat Nabi. Mereka yang lebih paham, mereka yang lebih tahu, mereka santri-santrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Antum belum pernah bertemu dengan Nabi. Ya, belum pernah. Sumbernya ke sana. Baik. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah, masalah fikih pun juga ada dalil yang jelas, ada dalil yang mungkin itu adalah lapang dada. Tapi kalau itu sudah dalilnya jelas, kita pun harus apa? Tunduk dengan dalil yang jelas. Coba masalah jenggot. Ini kok jenggot ya? Padahal di sini enggak ada yang berjenggot ini ya. Pak Ustaznya aja masih berapa gelintir ini Ustaz. Apa? Jenggotnya. Masalah jenggot itu jelas sunnahnya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? U'ful liha wa qassus sarif khaliful majus wal musyrikin. Hadis ini sahih. Peliharalah jenggot kalian. Ini laki-laki. Perempuan kalau jenggot disyukur ya. Tambah indah malah nanti. Ya, jadi pelihara jenggot kalian. Dan potonglah kumis kalian selisih orang musyrik dan orang majusi. Itu jelas. Sepakat sahabat Nabi. Baik orang Arab atau non-Arab. Disunahkan untuk apa? Berjenggot. Sepakat dalilnya sudah jelas. Loh, itu kan masalah kulit. Kulit apa? Enggak bisa dikatakan apa? Kulit walaupun toh tumbuhnya di mana? Di kulit. Antum aja masalah kulit apa berani meremehkan? Coba. Antum berapa kali pernah mandi enggak sih? Itu ngurusi apa itu? Hah? Kulit, apalagi ketemu pacarnya. Itu urusan dunia saja. Kenapa urusan akhirat tidak demikian? Adil enggak antum? Enggak adil. Dandannya, bedaan, lipstikan mungkin kalau ada yang lipstikan. Ya, yang laki-laki subhanallah, sisirannya 5 menit lebih 1 jam. Misalkan gitu. Itu masalah kulit. Lah kenapa urusan agama kok mengkulit-kulitkan, diremehkan? Subhanallah. Inilah mendahulukan dunia daripada apa? Akhirah. Baik. Saudaraku sekalian, wa saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dalam pembahasan patokan-patokan kaidah. Fik. Kemarin sudah kita bahas kaidah yang pertama yang disusun oleh Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama besar kerajaan Saudi atau Arab Saudi. Kaidah yang pertama ad-dinu ja'a li sa'adatil basar. Syariat Islam atau agama Islam datang dengan membawa kebahagiaan umat manusia. Ini kaidah yang pertama. Jadi agama Islam datang membawa kebahagiaan untuk umat manusia. Atau bahasa ringkasnya lagi, Islam rahmat untuk alam semesta. Ini kaidah fikih. Jadi antum beramal dalam urusan Islam, kan banyak ya amalan Islam ya. Kalau itu sudah jelas sunnah Nabi, jelas dalilnya, itu pasti rahmat. Itu pasti kebaikan. Paham belum mas? Kalau paham dengklu. Jangan dengkluk sambil merem, ini namanya ngantuk. Ya, baik, dipahami. Kalau itu sudah Islam, itu sudah sunnah Nabi, itu sudah jelas dalilnya, amalannya sama demikian, itu pasti rahmat, itu kebaikan bagi setiap muslim. Paham? Ini kaidahnya. Berjenggot, wah kayaknya kok sumuk. Sumuk enggak? Enggak sumuk. Selagi antum ikhlas, ringan. Ringan. Dan perkara-perkara yang lainnya sangat banyak. Antum bertauhid, membela la ilaha illallah. Hilangkan kesirikan, persekutuan bersama Allah dari menyembeli, berdoa, istighosah, suruhan, dan seterusnya itu disingkirkan. Berat apa ringan? Itu rahmat. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Perhatikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka mau beriman, mau mentauhidkan Allah tanpa kesyirikan dan mau beramal yang baik, Allah akan curahkan rahmat keberkahan kepada dirinya. Yakin enggak sama Allah? Yakin enggak? Yakin. Dan senang dan tidak senangnya jangan dilihat dia itu miskin, bangkrut. Itu bukan standar. Standar enaknya itu bukan kayak gitu. Lihat Nabi Muhammad SAW bagaimana sisi kekayaannya. Sudah istrinya 9, ya, rumahnya itu sekedar templean, ya, pelepah-pelepah. Subhanallah, kadang juga anjing kecil lewat dalam kolongnya itu ya, kolong atapnya, subhanallah. Kadang lengok saja sudah kelihatan anjing kecilnya, subhanallah. Itu orang yang paling enak di dunia ini. Tenang. Ya. Tapi kalau seseorang itu sudah hatinya bobrok, udah. Dikit-dikit sudah, rugi dikit sudah apa? Sudah seakan-akan Allah tidak ridho. Ya, Umar, Utsman, Ali, subhanallah. Mereka itu serba cukup, walaupun tahu apa? Dari sisi zahirnya sederhana. Nah, ini hakikat kesenangan itu kayak gitu. Paham ini? Paham ya? Baik. Itu kaidah yang pertama. Jadi Islam, sunnah Nabi, cara Nabi, jalan Nabi, kalau itu sudah jelas jalan Nabi, pasti mendatangkan kebahagiaan kepada kaum manusia. Itulah rahmat. Baik. Sudah? Sudah belum? Belum ya? Belum. Kaidah ini memberi penjelasan kepada kita bahwasanya Islam mabniyun alal aslain, dibangun di atas dua perkara. Jadi ajaran Islam dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, jalbul masalih, mendatangkan kebaikan. Itu Islam. Yang kedua, jalbul madarrah, daful madarrah, menolak kejelekan atau bahaya. Itu sifat Islam yang kedua. Jadi yang pertama mendatangkan kebaikan, maslahah yang melimpah. Yang kedua, menolak kemudaratan, kejelekan, keburukan, itu dengan Islam. Ya, itulah Islam. Nah, bagaimana sisi kemaslahatannya? Satu, maslahah yang murni. Yang kedua, maslahah yang rajihah, yang dominan. Itu sifat syariat Islam. Maslahah yang murni, banyak contohnya. Antum bertauhid tanpa syirik, antum beramal tanpa suatu hal-hal yang baru atau bid'ah, itu maslahah yang murni. Ada juga yang maslahah rajihah, dominannya ya, tapi ada sisi kemudaratan. Antum jihad ada sisi mudarat enggak? Antum berjihad, tapi jangan jihad sembarangan ya. Jihad itu ada aturan Nabi. Jihad itu ada aturan Nabi. Mentang-mentang sudah pemerintahnya akhlaknya jelek, udah berjihad melawan pemerintah, mengkafirkan pemerintah ini hati-hati, jihad itu enggak sembrono. Ada aturan dari Nabi. Jangan modal dengkul semangat M1. 155 adalah ya. Jangan modal itu aja, ada aturannya. Ada pemimpin yang jelas, bukan pemimpin bawah tanah. Bukan modal-modal semangat. Ini jangan. Baik. Nah, jihad itu kan ada maslahah yang besar, gitu ya. Menegakkan kalimat la ilaha illallah, tapi ada sisi madharah. Ada yang harus berkorban hartanya, ada orang yang harus meninggal dunia. Kan madharah nih ya. Tapi kemaslahatannya lebih besar daripada madharah. Itulah sifat Islam. Gak ada Islam itu kok minimal maslahah, itu tidak ada. Mesti besar. Ya. Kemudian bangunan yang kedua, Islam itu kalau dalam hal larangan itu mesti menolak mudharat. Itu mesti. Menolak mudharat. Paham? Baik mudharat dunia apalagi mudharat akhirat. Mudharat akhirat apalagi mudharat dunia. Itu dengan Islam. Jadi kalau itu sudah jelas, antum enggak usah ragu lah. Gak usah ragu dengan Allah. Itu sudah keputusan Allah dan Rasulnya. Baik. Coba. Bagi wanita. Misalkan. Disyariatkan untuk berjilbab. Jilbab itu khusus Arab toh? Atau non-Arab? Hah? Arab dan non-Arab. Karena syarat Islam itu amah wa bu'istu, kata Nabi. Wa bu'istu ilan nasi kafah. Saya diutus untuk manusia kafah seluruhnya. Sama manusia apa bukan? Ibu-ibu, mbak-mbak, dan seterusnya manusia kan gitu ya? Manusia. Kalau bukan manusia ya sudah sana lawang gemblung. Gitu ya. Kalau kata Nabi, wa bu'istu ilan nasika. Saya diutus untuk jenis manusia. Seluruh manusia kafah. Betul-betul seluruhnya. Berarti baik Arab atau non-Arab. Dan Nabi telah diwahyukan Allah apa? Ya ayuhan Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudinna min jalabi bihinna. Katakan kepada istri kalian wahai Nabi, dan apa istri kalian, anak-anak perempuan engkau wahai Nabi, dan juga kaum muslimat, untuk apa? Mengulurkan jilbabnya, untuk memakai apa? Jilbab. Tapi jilbab itu yang diterangkan Nabi itu tidak tembus pandang, tidak rapat ketat, seperti tidak jilbabam, ya, yang longgar, yang menutupi aurat. Ya, bukan tipis ketat, blong-blongan. Ini bukan jilbab. Lihat Nabi pernah bersabda, ya, nisa'un kasiyat sinfani min ahlin nar lam arahuma. Saya tidak pernah melihat ada orang nanti akhir zaman, orang setelah saya ini, wanita-wanita yang kedua ini, wanita penduduk neraka yang mereka berpakaian tapi telanjang. Loh, ada toh berpakaian tapi telanjang? Ada enggak? Ada. Berpakaian tapi telanjang. Maksudnya itu tidak demikian tadi. Ya, tidak terpenuhi syarat menutupi aurat. Jelas ini ya? Ya. Dan ini harus diperhatikan. Bagi yang belum tahu, segeralah tahu. Segeralah tahu. Tapi yang belum tahu, jangan kita katakan apa? Oh, ini berarti ini orang jelek. Jangan. Belum tentu. Paham ini ya? Ini nasihat saya kepada saudari-saudari antum. Jadi yang belum tahu, segeralah berjilbab. Segeralah berjilbab. Ya, segera berjilbab. Apa sih carimu? Kenapa sih kok harus kayak gini? Kadang-kadang kok, wah. Ketinggalan zaman, jilbab yang lebih longgar, lebih bagus, lebih menutup aurat, ketinggalan zaman. Ini jangan sampai ada keyakinan yang demikian. Ya, segeralah jadi orang yang tahu, yang berubah. Kalau sekarang belum tahu, insya Allah Allah maafkan. Allah itu maha penerima taubat. Itu harus dipahami. Bukan ini saya menyindir sampaian itu, wahai si wanita jelek yang ini. Bukan. Belum tentu. Kadang dia itu pahamnya yang demikian. Jelas nih ya? Nah, dan syariat jilbab, maksudnya sahabat rahimani wa rahimakumullah ya, di syariat jilbab, ada perintah, berarti mendatangkan apa? Maslahah yang besar, bahkan murni. Dengan adanya jilbab pada wanita itu maslahah yang besar. Dalika apa lebih menjaga kepada kehormatannya. Tidak diganggu itu kata Allah Azza wa Jalla. Betul apa enggak betul? Ya betul. Allah enggak bohong. Sifat watak manusia itu apalagi laki-laki. Itu sudah Allah ciptakan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Diberi hiasan bagi para laki-laki atau manusia itu mencintai condong kepada siapa? Wanita. Nah, kalau wanita itu sudah bongkar-bongkaran, mata sampai kemana? Hah? Kemana? Ke tembok apa ke bawah? Yang melihat yang dibongkar tadi. Itu. Makanya hati-hati yang demikian oleh para pemuda dan pemudi. Apalagi wanita. Apa kata Nabi? Mataraktu fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Saya tidak tinggalkan kepada kalian, wahai para laki-laki, suatu fitnah ujian yang besar selain dajjal, yaitu apa? Wanita. Jadi kebanyakan fitnah kehormatan itu, dia capi-capi kenapa? Yang memulai sana dulu. Gitu. Ini harus diperhatikan. Jagalah kehormatan kalian dengan menggunakan apa? Jilbab. Jelas ya? Sudah hampir sore. Bahas jilbab saja. Jadi yang belum berjilbab dengan bagus, yang mudah-mudahan Allah ampuni karena belum tahu, besok berubah dengan jilbab yang lebih menutupi apa? Aurat. Itu lebih menjaga, lebih dihormati. Aku juga tersipu malu gitu ya, ketika mendekati yang demikian. Tapi kalau yang bongkar-bongkaran, udahlah dia aja bongkar-bongkaran, ya saya juga bongkar-bongkaran. Nah demikian, jagalah, dijaga. Nah, syariat jilbab itu menjaga, mesti. Mesti menjaga. Baik, itu faedah daripada apa? Perintah syariat Islam dan larangan dalam syariat Islam. Itu bagusnya. Kalau antum mau meneliti dengan baik, sangat bagus syariat Islam. Enggak ada kata-kata jelek. Coba kalau antum kembali kepada orang-orang ahli dalam orang yang di luar Islam, setelah diteliti cara-cara Nabi dalam pengobatan, bergaya, berakhlak, enggak ada. Enggak dijumpai akhlak yang terbagus untuk kesehatan, kecuali apa? Akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Kalau antum perhatikan, antum teliti ketemu. Itulah indahnya Islam. Antum malah ketinggalan zaman. Ya kan? Orang yang wanita yang enggak mau berjilbab, seorang laki-laki yang enggak mau berbusana muslim menjaga auratnya dan seterusnya aturan Islam, itu ketinggalan zaman hakikatnya. Ya kan? Orang jahili ya, kalau mereka tawaf di Ka'bah enggak berpakaian ya telanjang biasa-biasa aja. Kayak gitu. Makanya Nabi mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, janganlah kalian itu berhias, bersolek seperti solekan orang-orang jahiliyah. Buka-bukaan. Sekarang malah apa? Gayanya. Ini malah yang modern. Padahal zaman apa? Jambi. Apa jambi? Zaman biyen. Sekarang itu yang ke depan itu yang bagus. Gitu ya. Jelas. Antum kalau punya ibu lah ya, dinasihati dengan cara yang baik. Yang baik ya, jangan bentak-bentak. Kalau dia itu kesusahan, dicela, didukung. Ya dibela saudara dan saudari kita. Jelas ya? Baik. Ini kaidah yang pertama. Sudah saya singgung pada episode yang lalu. Kapan? Dulu lah ya. Baik. Jadi Islam datang membawa kebaikan dan juga menolak bahaya. Itu jelas. Ya. Antum misalkan mendapatkan bahaya ketika di dunia, tapi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah Nabi, pasti selamat setelah mati antum. Paham ya? Paham deh. Ya. Baik. Kemudian yang kedua. Kaidah yang kedua. Apa ini? Jangan ngantuk, Ben. Al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua, la dharara wa la dirar. Ini semakna, hampir semakna. Tidak ada bahaya dalam Islam dan perbuatan yang membahayakan. Atau dilarang berbuat hal yang membahayakan. Ini kaidah yang kedua. Dilarang berbuat hal yang membahayakan atau yang mengganggu. Jadi kalau antum pahami kaidah fikih ini, betul-betul mengalami indahnya Islam, sempurnanya Islam. Ya, baik. La darara wa la dirar. Tidak ada hal yang membahayakan dalam Islam. Tidak ada. Ya. Kaidah ini, la darara wa la dirar, kalau antum pahami dalam bahasa Arab, la di sini la nafiyatul lil jinsi. Apa la nafiyatul jinsi ini? La yang fungsinya meniadakan apapun juga. Itulah ni nafiyatul lil jinsi. La nafi tidak, gitu ya. Tidak. Tidak maknanya tidak ini la nafiyatul lil jinsi. Menafikan keseluruhan. Berarti apa disimpulkan? Tidak ada dalam Islam hal yang bahaya dan dilarang memberi bahaya atau mengganggu kepada yang lainnya. Jelas? Beliau jelaskan di sini oleh Syaikh Muhammad bin Fulsaimin. Anna kulla amrin nafi'in qad syara'ahu al-Islam. Seluruh perkara Islam itu apa? Bermanfaat dan baik. Wa kullu amrin darin qad mana'a. Dan setiap yang dilarang oleh Islam itu mesti jelek dan sudah dilarang. Yang berikutnya, fa kullu darin fa huwa mamnu'un. Dan setiap perkara yang itu memberikan mudarat pasti sudah di larang. Wa kullu nafi'in fa huwa masru'un, dan setiap yang itu bermanfaat dan itu baik itu diperintahkan oleh Islam. Paham enggak ini kalimat ringkas padat umat? Paham ini? Saya ulangi lagi. Setiap perkara yang itu diperintahkan Islam pasti baik. Atau setiap perkara yang baik pasti Islam sudah memerintahkan. Jelas. Setiap perkara yang itu mudharat pasti Islam sudah melarangnya. Setiap lagi, setiap perkara yang baik diperintahkan. Setiap perkara yang mudharat dilarang dalam Islam. Itu kaidah yang kedua. Penyempurna kaidah yang pertama tadi. Kita simpulkan dalam kaidah ini yang pertama. Yang pertama al-amru syar'i. Perkara syar'i. Perkara syar'i hukumnya taat budi. Tahu taat budi? Apa taat budi? Tahu kifiyah. Apa tahu kifiyah? Tahu kifiyah, Mas. Wah, itu jurusannya bahasa Arab. Ya, terima jadi. Paket jadi. Udah, tinggal nompoi sampean, ya. Tinggal nompoi. Tinggal terima. Sudah jadi paket sempurna. Sudah satu bungkusan. Dirobek-robek, enggak terima sama Islam. Ditambahin cenulan misalkan gitu, enggak terima dengan Islam. Itulah namanya paket jadi. Jadi sudah satu bungkusan indah, sempurna, enggak seindah dengan bungkusan. Ini enggak ada yang indah kecuali bungkusan ini. Ini namanya paket jadi. Kok ada orang yang grogoti, ini berarti apa? Kurang cukup dengan Islam. Ada yang nambahin, bungkusannya tambahin lagi, kurang mantap dengan Islam. Nah, perkara syariat Islam ini sudah sempurna atau belum? Ajaran Nabi sudah sempurna atau belum? Sudah. Seluruh amalan sudah sempurna. Sudah selesai. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini, pada hari Nabi sebelum meninggalnya bersama para sahabatnya, sudah saya sempurnakan, kata Allah, agama Islam buat kalian. Namanya sempurna boleh ditambah, Mas? Boleh dikurangi, Mas? Enggak boleh. Jadi Islam itu sudah tahu kifiyah, sempurna, dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bersabda, "Ma baqiya sayfun yuqarribu bi minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad bayyana lakum." Tidak tersisa sedikit pun perkara yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, apa kata Nabi, kecuali sudah saya jelaskan kepada kalian. Jadi jangan mengatakan Islam itu kolot, ketinggalan zaman, kurang jelas, amburadul, ya, mumeti. Jangan demikian, salahkan dulu sampean yang ilmunya terbatas. Itu kaidah. Ya, Islam sudah pakai jadi. Nah, ketika sudah pakai jadi, saudaraku sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kalau itu perkara yang baik, pasti Islam itu sudah menyuruh mengerjakan. Kalau perkara itu dilarang, pasti Islam sudah mendahului apa? Melarangnya. Ada sholat. Sholat ada kebaikan banyak enggak ini? Zakat? Puasa? Banyak. Sedekah? Banyak. Dan akhlak-akhlak yang lainnya sangat banyak. Itu pasti Islam sudah memberikannya. Nah, sekarang kita contohkan. Seseorang saking cintanya kepada Pak Yai-nya. Sama cinta enggak sama Pak Yai? Sama cinta enggak sama aku? Tapi saya bukan Pak Yai. Ya. Ya harus dihormati memang iya. Kepada yang tua dihormati, kepada yang kecil disayangi. Kata Nabi, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana." Bukan termasuk golongan umat Islam orang yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil. Nah, sekarang saking cintanya kepada Pak Yai-nya, kemudian alhamdulillah lagi qadarullah Pak Yai-nya meninggal. Alhamdulillah, ya, meninggal saking cintanya, kuburannya dibesarkan. Untuk apa? Untuk nanti ibadahnya semangat. Bisa minta-minta lah Pak Yai, kan dekat kepada Allah. Wali kan dekat kepada siapa? Allah. Saking cintanya ingin mendekatkan diri, nanti dengan perantara ini yang sudah meninggal bisa dekat kepada siapa? Allah. Coba, mendekatkan diri kepada Allah, pengamalan yang demikian, ini ibadah apa bukan ini? Ibadah apa bukan? Urusan dunia apa ibadah ini? Ibadah. Sedangkan ibadah itu sudah paket ngaji. Lah, kok ada orang yang tata caranya seperti ini, mengagungkan kuburan orang yang sudah meninggal? Apa sih ini? Boleh apa boleh? Enggak boleh. Itu kadang berdalil, loh, maslahah loh, Pak. Baik loh ini. Loh, coba kalau misalkan ini kuburan Pak Yai dikubur di dalam masjid, kita ini bisa sholat di sampingnya, bisa minta-minta kepadanya, kita tambah semangat ibadah. Kita tambah semangat apa? Ibadah. Bikin seperti dia lah. Kebaikan gak ini? Kebaikan gak? Loh, berarti kalau itu kebaikan berarti kan diperintahkan. Banyak, antum dengar pernah kayak gini. Sampai jangan melarang lah, seorang itu minta kepada penghuni kubur. Kuburan di dalam masjid sudah gak usah dilarang lah. Kan itu mendatangkan masalah begitu besar. Bikin orang ingat. Jadi ibadah jadi ingat. Karena ingat kuburan si penghuninya adalah Pak Yai yang begitu luar biasa. Masalahnya kan besar. Berarti minta kepada penghuni kubur. Kuburan dalam masjid. Boleh gitu? Enggak boleh. Perkara ibadah. Perkara din. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu sudah tahu. Tahu apa? Tahu kifiyah. Jelas, Tun? Nah, insya Allah jelas. Ini perlu dipahami yang demikian. Paham ya? Yang belakang-belakang paham? Insya Allah paham. Ini mudah. Iya. Ini mudah ya. Masuk kalau itu disyariatkan kok Nabi itu teliti men? Justru Nabi sudah menyampaikan hal balagtu. Sudah kata sampaikan perkara yang baik kepada kalian para sahabat. Qalu na'am. Iya, sudah seluruhnya. Lah ini kok apa disebutkan Nabi? Ketika ditanya Nabi pernah kayak gitu? Enggak. Para sahabat Abu Bakar? Enggak. Loh, ikut siapa? Kan itu baik. Ya kok baik? Urusan ibadah itu sudah sempurna dengan ditutup Nabi kita Muhammad. Lah sampai mau jadi Nabi baru tak? Kafir mas, mau jadi Nabi baru. Itu sudah cukup. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Jelas ya? Urusan ibadah sudah tahu? Kifiyah. Ada pun urusan dunia, nah ini. Urusan dunia ini harus, ngantung harus perinci dengan betul. Urusan dunia pakai kaidah ini. Kalau itu perkara yang mendatangkan maslahah murni, itu baik yang lebih dominan, lebih banyak, itu diperintahkan. Tapi kalau itu mendatangkan madarat yang murni, bahaya yang murni, atau madarat yang dominan lebih banyak, itu dilarang. Itu dalam urusan dunia apa? Dunia. Ya, tanya. Kan di dunia ini kan ada pengamalan ibadah, ada pengamalan dunia. Antum jual beli, antum sewa menyewa, antum pinjam meminjam kan gitu ya. Antum bangun rumah, antum cocok tanam, antum berjalan, antum gerak-gerik yang lainnya dalam urusan dunia. Banyak ya? Banyak. Itu punya patokan. Kalau itu perkara baik, mendatangkan kemaslahatan, tidak bertabrakan dengan dalil, silahkan laksanakan. Ya, walaupun enggak ada dalil perintahnya, tapi itu baik maslahat, laksanakan. Satu contoh misalkan dalam urusan dunia. Urusan dunia misalkan. Apa contohnya? Hah? Ya, misalkan sekarang sudah ada sepeda ya. Zaman Nabi ada sepeda enggak? Hah? Unta. Sepeda boleh enggak? Ah, boleh sih. Kok langsung sih. Boleh, jelas. Urusan dunia itu asalnya, Bu. Kalau ibadah sudah tahu, iya, cukup tek, dikunci, cekrek. Tinggal buka, belajar, ngikuti. Selesai. Urusan dunia itu silakan lanjutkan. Selagi tidak ada membahayakan madorot yang besar, bahkan murni madorot. Itu patokannya. Jelas ini? Nah. Seperti tadi adanya sepeda, antum jauh dari masjid, biar mudah untuk sholat jamaah, biar mudah untuk ta'lim, belajar Al-Quran, dan seterusnya. Dengan adanya sepeda, bisa lihat kan enggak? Sariakan ngontelun. Tahu ngontelun? Yang Jawa mungkin tahu yang ngontelun. Ngontela yung entelu. Ngontelan ya. Itu faedahnya. Ada pesawat. Urusan dunia silahkan. Jangan katakan sama lu gampang-gampang ngelarang lu. Kalau kamu ngelarang harus cocok dengan Nabi berarti pesawat enggak boleh. Pesawat boleh enggak? Nah ini kurang bisa membedakan urusan din dengan urusan apa? Dunia. Aturannya sudah jelas masing-masing menurut Islam itu sudah sendiri-sendiri. Kalau ibadah itu din sudah apa? Tauqifiyah paket jadi. Kalau itu urusan dunia asalnya boleh silahkan. Selagi tidak membahayakan, tidak madharat, tidak mengganggu secara murni atau besar kepada yang lainnya. Jelas, Un? Itu patokannya. Paham ya? Lantum mengontel hati HP. Urusan agama apa din ini? Urusan din agama atau dunia ini? Boleh, enggak masalah. Ya. Malah ini bisa mendengarkan, mungkin HP-nya bisa mendengarkan ceramah, bisa merekam ceramah yang baik ya. Bisa teleponan kepada kerabat, hubungan silaturahmi, kan gitu ya? Bagus. Disyariatkan punya HP. Tapi kadang-kadang kembali lagi, sepeda punya, motor punya, pesawat punya, HP punya, tapi sebagai sarana kemaksiatan kepada Allah. Udah semakin teknologi canggih, maksiatnya semakin canggih juga. Subhanallah, ini jangan. Paham ini ya? Nah, itu aturannya dalam Islam yang demikian. Coba, sekarang kita perhatikan, ada orang saking cinta kepada Nabi. mengagungkan kuburan Nabi, dibesarkan seperti gunung ya, dipanggil-panggil Nabi, ya Nabi, ya Habibi, misalkan gitu ya, tolong kami, hilangkan kesusahan kami, ada tahu Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman, wa fihi tanhallu fil ba'uqadu, wa tunallu fil ba'uqadu, apa, hawa itu, wahai Nabi, denganmu, kesusahan kami terlepas, seluruh perkara kami minta, bisa kau datangkan dan seterusnya. Ini selawat, puji saking hebatnya berlebihan. Ini urusan ibadah ke dunia, Mas. Ya, sampai mengatakan Nabi, dengan Nabi itu bisa tertolak bala, mengetahui urusan gaib, urusan-urusan itu bisa ditangkan. Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu adalah apa? Apa ya, titisan Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Ini kan sanjungan-sanjungan ibadah ya. Nabi pernah kayak gini? Nah ya sudah. Wah. Ada orang beralasan lagi. Loh, kalau pakai solawat yang kayak gini, pujian ini bikin orang itu nangis. Ya. Kemeringat. Loh, kok kemeringat lagi ya? Nangis. Kok, ya Allah merasa hancur hatinya, menyesal maksiatnya. Dengan dikir-dikir tadi subhanallah. Nabi. Dengan Nabi. Ya. Apa tadi? Watuna lufihil hawa itu. Watan faridu. Dan akan lepas kesusahan. Itu dengan Nabi. Coba akan lepas kayak gitu. Ini syirik apa bukan syirik nih? Hah? Syirik. Nabi itu apa? La a'lamul ghaiba. Saya enggak mengetahui urusan ghaib. Apa? Wala aqulu lakum inni malak. Saya bukan malaikat. Dan saya juga apa? Tidak bisa layak. Anfa' wala adur. Tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa memberi mudarat. La tutruni. Jangan kamu puji aku seperti pujian kaum Nasrani kepada Isa bin Maryam. Isa kan segala-galanya menurut kaum Nasrani. Lah sekarang umat Islam ada yang ikut-ikutan. Ibarat apa bukan itu? Apa ada yang ketika Rasul sampai kayak gitu? Dunia. Dunia kok ngatur sih. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat urusan agama itu sudah tauqiyah, sudah dicukupkan dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau cuma masalah dunia ya silakan-silakan aja. Sampai buat mobil gaya miring misalkan tidak masalah. Yang penting bisa jalan aja. Nggak mabuk penumpangnya. Ya kan? Nah kalau mobil miring jadi mabuk, mudarat kepada saudara. Apa hukumnya buat mobil miring? Ya dilarang lah mobil kok miring. Jangan-jangan sopirnya juga miring yang buat ini. Kan gitu ya. Jelas ya? Jelas. Nah sekarang kalau antum ditanya, buat sarang walet, zaman Nabi ada nggak sarang walet? Hah? Nggak kepikir walet-waletan itu ya. Mikirnya ya itu ya biasalah ibadah khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, dunia seadanya. Sekarang berkembang ada walet ya, ada walet. Rumah ada jendelanya banyak kadang gitu ya, tingkat. Ya, ada rumah tingkat? Tingkat. Sehingga gangguan semakin banyak. Walet kalau diteliti itu mengganggu saudara sebelahnya mungkin gitu ya. Sengaja nggak sengaja, jangan buat sarang. Ada kandang, perkandangan dari kotorannya itu mengganggu saudara kita. Jangan buat kandang, jauhkan dari jangkauan kaum manusia. Nah, terpencil di hutan sana lah ya. Gitu. Indah tadi sana? Gitu. Nggak sembrono, nggak boleh ganggu. Urusan dunia walaupun toh boleh, ketika itu mengganggu, mengudarati kepada saudara, jangan. Antum bakar-bakaran pak, misalkan ya, bakar sampah. Sampahnya milik sampean, bukan miliknya tetangga. Sampahnya dibakar. Asapnya ini saja sudah ganggu saudara, jangan bakar di situ. Paham? Paham ini ya? Itulah indahnya. Sudah jam 5. Sudah? Jelas-jelas ini? Ya. Saya ulangi lagi, urusan din, urusan agama, apa hukumnya? Tauqif ya, sudah pakai jati, tinggal antum menggali bagaimana sunnah Nabi, bagaimana dalil ketemu, itulah maslahah yang besar, bahkan yang murni. Urusan dunia, walaupun tanda ada dalil, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Silakan. Selagi tidak la dharara wala dirar, tidak mengganggu kepada saudara atau mudarat kepada saudara. dijaga. Ya, mudarat ini bisa sengaja. Ini jelas berlapis dosa. Ada juga tidak sengaja, antum harus siap bertanggung jawab. Ada toh orang itu nyiram, mentang-mentang rumahnya tingkat misalnya di situ ada bunga nyiram, bawah kena apa itu? Makanan saudara tersiram akhirnya apa? Tumpah hilang. Gimana ini? Wajib mengganti, Mas. Campur enggak sengaja. Amit. Ampun misalkan gitu ya. Diganti. Enggak boleh mudharat itu ada. Ya, itulah indahnya Islam. Apalagi antum mengaku ahlu sunnah bersiap sedia. Ya, tampilkan akhlak yang baik. Jangan sengaja mengganggu saudara. Ya, tidak sengaja aja antum siap bertanggung jawab. Ya, metahkan. Di sini kok ada minuman ya? Minuman apa ya? Haus saya. Yang punya datang. Afwan. Kok habiskan aja ini. Ya, siap bertanggung jawab di hadapannya. Enggak boleh ganggu. Kan dia terasa terganggu kan gitu ya? Kecuali kalau memaafkan. Ya, silakan. Enggak masalah. Indahnya Islam. Saling menghormati, saling menyayangi kepada sesama makhluk yang baik. Jelas ini? Nah, ini kaidah la darara wala dirar. Kemudian termasuk hal yang memudarati juga dilarang memudarati dalam arti membalas. Antum kadang dong membalas. Antum dimudarati, balas memudarati. Ini dilarang illa bidalil, kecuali dengan dalil dibolehkan memudarati ganti. Apa mudarat balas yang boleh kalau ada dalil itu? Misalkan ada hukum qisas. Kalau itu negara Islam, yang negara Islam kan ada hukum qisas, bunuh. Ketika minta untuk gantian dibunuh, ada di mudaratnya nih. Mudaratnya dalil ada jelas. Mencuri sampai batasan tertentu, apa hukumannya? Potong tangan sini ya. Potong tangan. Mudarat enggak? Ada dalil? Wasariku wasarikatu faqtau aydiyahuma. Pencuri perempuan, pencuri laki-laki, potonglah tangan keduanya. Jelas ini ya? Itu kalau ada dalil jelas. Tapi kalau tidak ada dalil, jangan sembarangan balas-balasmu. Obara. Jangan. Misal antum dipaksa. Kalau kamu enggak mau membunuh si fulan, apa? Sampai yang tak bunuh. Daripada apa? Saya yang terbunuh, mendingan apa? Tak bunuh lagi. Pulang. Ada yang mantan kayak gini? Jangan. Wah, kalau enggak, saya nanti kalau kamu enggak bunuh si bulan, tak bunuh kamu. Akhirnya dia bunuh si bulan. Enggak boleh. Enggak boleh madarat, balas madarat kayak gitu, enggak bisa. Atau antum misalkan dipecahkan gelasnya misalkan gitu, mana gelasmu? Tar. Enggak boleh balas-balasan yang kayak gini. Tapi kewajibannya mang ganti. Illa bidalil, kecuali kalau ada. Baik. Itu secara ringkas penjelasan la darara wala dirar, tidak ada dalam Islam mudarat baik sengaja atau tidak sengaja, itu ditolak ya. Kemudian kita bahas dalil secara khusus di sini yang disebutkan oleh Muhammad bin Sulaimin. Allah taala, firman Allah taala tentang larangan memudarati, mengganggu baik diri sendiri atau orang lain. Ini dilarangnya mengganggu diri sendiri atau orang lain. Allah katakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian, sesungguhnya Allah itu kepada kalian itu sangat penyayang. Surat An-Nisa ayat 29. Jangan kamu bunuh diri kalian. Tega enggak sampai bunuh diri? Enggak boleh. Bunuh diri itu dosa besar ya, Mas ya. Ya, walaupun tak putus cinta, bukan solusinya bunuh diri. Ya, bukan solusi, itu malah menambah masalah setelah matinya jenengan. Ya, jangan bunuh diri, walaupun betul-betul sakit putusnya. Sambung. Walaupun tak dengan yang lain. Ya, baik. Jangan solusinya dengan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh. Mudarat gak nih? Mudarat. antum mudorati ya, banyak perkara mudorat ya, narkotika, sabu-sabu itu kan perkara mudorat. Yang paling mendasar mudorotnya adalah perkara merusak dalam urusan agama. Itu mudorat yang paling besar. Ya, kemudian berlanjut dengan mudorati diri sendiri. Ya, ada juga yang memudorati diri sendiri bernilai ibadah. Ada nggak? Apa itu? Nah, bom bunuh diri, bom sahib, bom sangit, ya. Itu enggak boleh. Kan semangat subhanallah membela Islam, membunuh orang kafir 10 seorang satu merasat ya, meloncat di tengah-tengah kaum kafirin 10 orang meledakkan diri, bunuh diri apa ini? Bunuh diri yakin dia itu mati kok. Bunuh diri. Dan nanti pada yaumul kiamat, seorang yang mati dengan bunuh diri diazab seperti itu. Sampai habis. Misalkan gantung diri, dia itu bunuh diri, ya, bunuh diri dengan gantung diri, di neraka dia gantung diri terus, mati hidup, bunuh diri lagi. Sampai begitu kesakitan. Jangan coba-coba bunuh diri. Begitu juga orang yang meledakkan diri sendiri, nanti di neraka, kalau Allah azab dia, seperti itulah akan diazab. Meledak berkali-kali. Loro apa gak loro sih? Sakit. Tuh, jangan semangat malah ini berlandaskan agama lah ya. Enggak sembrono ini berdalil. Itu kan lihat itu. Apa itu? Hamzah bin Abdul Muthalib, para sahabat Nabi ketika bertempur menerobos pasukan orang-orang kufar. Dalilnya kayak gitu ya. Pernah dengar dalilnya kayak gini? Jadi dalilnya pakai para sahabat. Itu lihat para sahabat, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib menerobos pasukan musuh. Tengah-tengah menyabetkan pedang. Saya juga kayak gitu loh. Ya kan? Saya memegang bom, menerobos pasukan musuh, meledak, meninggallah pasukan musuh. Seperti para sahabat. Ngawurun jidat. Khalid bin Walid, setelah berperang balik enggak? Balik enggak? Enggak ada, yakin mati di situ enggak? Karena Khalid bin Walid mengatakan apa? Saya itu pengen betul mati di medan perang, ternyata matinya di kasur. Subhanallah. Umar, ya, dan seterusnya para sahabat. Enggak, mereka itu bukannya itu supaya apa mati sengaja, enggak. Masih ada apa? Unsur membela diri. Kalau ada pedang yang apa? Yang mendatangnya ditangkis. Lah ini apa? Menyiapkan diri untuk mati. Enggak ada penangkis sama sobomnya dibuang. Ya di sini. Kok disamakan dengan praktek para sahabat ini kan ngawurun jiddan, jiddan, jiddan. Ya, ini harus diperhatikan ya. Pemahaman itu yang benar yang harus diperhatikan. Jangan modal semangat, semangat membela Islam tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Baik. Jangan bunuh diri kalian, itu termasuk mudarat, bahkan kelanjutan mudarat yang berikutnya banyak. Kalau kita perhatikan kaum terorisme yang meledakkan diri yang mengacak-acak pemerintahan yang sudah tidak cocok kepada dirinya, bagaimana mudarat kepada Islam? Dakwah semakin sulit kan gitu ya? Orang yang sudah mulai mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dijuluki apa? Baris keras, teroris yang mengerikan, orang pada kabur, orang yang gak tahu apa-apa langsung menuduh dengan tuduhan yang kecil. Islam itu agama yang kafir dan seterusnya. Dengan sebab ulah siapa? Orang yang semena-mena menjalankan agama Islam.